بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله تعالى melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durun Sulughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat Al-Juz'ur Rabi'u sampai pada pelajaran yang ketujuh pembahasan terakhir pada pelajaran yang ketujuh Ad-Darsus Sabi'u pelajaran yang ketujuh. Kemarin sudah dibahas hiwar percakapan pada pelajaran ini dan juga beberapa tamarin setelahnya, yakni salah satu pembahasan dalam pelajaran kali ini tentang fi'il sulasi mazid bab if'alla dan juga bab if'alla. Jadi ada dua bab di sini ya. Ada dua bab fi'il sulasi mazid pada pembahasan dalam pelajaran yang ketujuh ini. Bab yang pertama adalah bab if'alla dengan penambahan dua huruf, yakni hamzah wasal sebelum fa kalimah dan penggandaan lam kalimah. Tab'if, ya. Tab'if itu penggandaan atau pengulangan. Tapi mungkin yang lebih tepat ya penggandaan, jadi yang semula satu huruf menjadi dua huruf, jadi digandakan, didobel, itu ya, diulang, itu ya, jadi tad'ifil lam, tad'ifil lam, jadi penggandaan lam kalimah yang semula satu huruf menjadi dua huruf dan itu di idgham, artinya disatukan dalam penulisan kemudian ditasydid. Tetapi itu tetap dua huruf. Ini bab yang pertama di sini, yaitu bab if'alla dengan penambahan hamzah sebelum fa kalimah dan tad'if atau penggandaan lam kalimah. Kemudian bab yang kedua pada pelajaran kali ini adalah bab if'alla. Bab if'alla, yakni dengan menambahkan hamzah sebelum fa kalimah, kemudian penambahan alif setelah ain kalimah, dan penggandaan atau pengulangan lam kalimah. Jadi ada tiga huruf tambahan. Ada tiga huruf tambahan, yaitu hamzah, kemudian alif, dan penggandaan lam kalimahnya. Ini. Jadi yang bab pertama tadi, if'alla, penambahan dua huruf, kemudian bab yang satunya, if'alla, ini penambahan tiga huruf. Jadi, fi'il sulasi mazid biharfain, penambahan dua huruf, dan fi'il sulasi mazid bi salasati ahruf, dengan penambahan tiga huruf. Kemudian, beberapa tamrin setelahnya sudah dibahas pada kesempatan sebelumnya. Sekarang tamrin yang berikutnya, sadisan yang keenam pada halaman 63, masih terkait dengan bab if'alla. Pembahasan pada tamrin ini, ta'ammalil amtsilatal atiyata li babi if'alla. Ta'ammalil amtsilatal atiyata, perhatikan contoh-contoh berikut ini li babi if'alla, untuk bab if'alla. Awalan yang pertama, ihtaraqal khashabu waswadda. Ihtaraqal khashabu waswadda, jadi kayu Al-khushab itu kayu, kayu bakar. Kayu itu terbakar, ya, ihtaraqa, ya, terbakar. Waswadda, dan dia menjadi hitam, menghitam, ya, benar-benar menghitam. Ini waswadda, jadi iswadda, ini termasuk bab if'alla. Selanjutnya yang kedua, ghasaltu sawba, ya, afwan, ghasaltu sawba al-wasikha bisabuni fabyadda. Ghasaltu sawba al-wasikha bisabuni fabyadda. Aku mencuci baju yang kotor itu, as-sawba al-wasikha, al-wasikh yang kotor, bisabuni dengan sabun. Ya, kalau di sini dikatakan dengan deterjen, ya. Jadi saya mencuci baju yang kotor itu dengan sabun atau deterjen, fabyadda, sehingga atau maka ibyadda, dia menjadi putih. Ya, baju yang kotor itu menjadi putih. Ini. Ya, jadi kalau sudah dimasukkan dalam kalimat, disusun dalam kalimat, ya, bersama kata-kata yang lain tadi. Pada contoh yang pertama, waswadda, ya, iswadda, di sini maknanya dalam kalimat ini, ya, iswadda, dia menghitam. Ya. Jadi ini iswadda fi'il maudhi, fa'alnya dhamir, ya, fa'alnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, ya, merujuk pada al-khashabu. Ya, jadi dia menghitam, dia di situ itu kayu tadi, kayu yang terbakar tadi, itu menjadi hitam. Jadi bukan sekedar iswadda dalam kalimat ini, bukan sekedar artinya menjadi hitam dan menjadi hitam, tetapi di situ ada fa'ilnya, dia menjadi hitam. Bagaimana pula pada contoh yang kedua, fabyadda, ibyadda di sini fi'il madhi, nah di sini ada fa'ilnya, yakni dhamir mustatir, ya, takdiruhu, takdirnya adalah huwa. Ya, merujuk pada as-sauba, ya, merujuk pada as-sauba, pada baju. Jadi fabyadda, maka dia menjadi putih. Dia di sini yaitu baju tadi, baju yang kotor tersebut itu menjadi putih. Jadi bukan sekedar fabyadda diartikan atau diterjemahkan maka menjadi putih. Ya, tapi supaya lebih jelas diartikan, dimaknanya apa? Maka dia menjadi putih, yaitu baju tadi menjadi putih. Itu ya. Jadi yang pertama tadi, kayu itu terbakar dan menjadi hitam. Ya, kalau itu sudah bisa dipahami tidak mengapa. Cuma kalau itu butuh lebih jelas atau lebih ada penekanan, maka dia menjadi hitam. Ya, aku mencuci baju yang kotor itu dengan sabun, dengan deterjen, maka menjadi putih. Supaya lebih jelas, maka dia, yaitu baju tadi, menjadi putih. Ya, jadi seperti itu, ya. Ingat, pembahasan tentang fi'il dan fa'il atau jumlah fi'liyah, di mana fa'ilnya itu berupa dhamir mustatir. Bisa dirujuk kembali, ya. Berikutnya, salisan yang ketiga. Qad farrat asnanuka ya bunai, ya bunaya, ala tastaku. Ala tastaku, qad isfarrat asnanuka, sungguh isfarrat, menjadi kuning, ya, asnanuka, gigi-gigimu, ya, asnan gigi, jamak, ya, gigi-gigimu, ya, ya bunayya, wahai anakku sayang, ala tastaku, tidakkah engkau itu bersiwak, ya, tastaku, bersiwak, atau bersikat gigi. Ini yang termasuk bab if'alla pada fi'il isfarrat. Ya, isfarrat di sini disertai dengan ta'nif karena apa? Ya, fa'ilnya itu mu'annas, yakni asnanu. Ya, asnanu ini sebagai fa'il dari isfarra, jamak ghairu aqil. Ya, sehingga itu tadi fi'ilnya ditambahkan dengan ta'nif, isfarrat. Rabi'an yang keempat, takhbaru al-asjaru fir rabi'i. Takhbaru al-asjaru fir rabi'i. Ya, pohon-pohon itu, ya, menjadi hijau. Menghijau. ya, benar-benar hijau, ya, fir rabi'i, pada musim semi, ya, ar-rabi' itu musim semi, ya, tahbarru, ini fi'il mubarak, ya, maudinya ikhbarra, ikhbarra, ya, al-asyaru itu sebagai fa'ilnya, ya, jama' ghairu aqil, ya, maka fi'il mubaraknya dengan bentuk mu'annas, tahbarru, dengan ta' pada huruf mubara'ah. Khamisan yang kelima, isfarra wajhuhu minal khawfi, isfarra wajhuhu minal khawfi, ya, wajahnya menjadi kuning, ya, wajahnya menguning, minal khawfi, ya, karena takut, ya, karena ketakutan atau karena sebab takut, ya, dari takut, min di sini ya, bukan ibtidak ya, tapi makna yang lain. Jadi wajahnya menjadi kuning atau wajahnya menguning, ya, karena ketakutan atau karena takut. Isfarra ini fi'il maudhi, ya, yang termasuk bab if'alla. Ya, wajhu sebagai fa'alnya. Berikutnya, sadisan yang keenam, ghadibal mudarrisu fahmarat wajnatahu. Ghadibal mudarrisu, ya, sang guru marah. Ya, al-mudarrisu sang guru, ya, ghadiba marah, fahmarat wajnatahu. Maka ihmarra, ya, memerah. Ya, kemudian wajnatahu, kedua pipinya, ya, wajnah itu pipi. Ya, wajnatahu. Nah, ini musanna, ya. Jadi kedua pipinya. Jadi pak guru atau sang guru marah sehingga memerah, ya, menjadi merah, benar-benar merah, ya, kedua pipinya. Sabian yang ketujuh, sebentar, yang termasuk bab if'ala, ya, pada fi'il ihmarrat, ya, ihmarra, kemudian disertai dengan tak ta'nif karena apa, ya, fa'ilnya wajnata, ya, ini musanna, ya, mu'annas, ya. Sabian yang ketujuh, iqli hadhihi samakata hatta tahmarra, iqli hadhihi samakata hatta tahmarra, ya, gorenglah, ya, iqli itu gorenglah, ya, jadi bentuk amr, ini fi'il amr, fi'il madhinya qala, qafnya pendek, ya, yang panjang lamnya dan alifnya ditulis dengan bentuk ya, ya, alif maqsura, qala, ya, bukan qala, ya. Kalau yang panjang qafnya qala, lamnya pendek itu berkata. Tapi kalau yang panjang lamnya, qafnya pendek, qala, ya, itu artinya menggoreng. Jadi perhatikan dalam pengucapan, panjang pendek itu mempengaruhi arti, mempengaruhi makna. Kalau seseorang mengucapkan qala, berarti maknanya apa? Berkata atau dia berkata. Tetapi kalau dia mengucapkan qala, ya, qala, ya, berarti maknanya apa? Menggoreng. Ya, dia menggoreng. Ini. Jadi madhinya qala, mudhari'nya yaqli, ya, mudhari'nya yaqli, ya, kemudian amrnya iqli. Ya, iqli hadhihi samakata, gorenglah ikan ini, hatta tahmarra, sampai dia merah. Sampai dia memerah, yaitu ikan tersebut menjadi merah. Akhrijha min akhrijna min al-miqlati fawrah mirariha. Akhrijha min al-miqlati. Keluarkan dia. Akhrij, keluarkan. Ya, ha, ya, merujuk pada as-samakah tadi, ya. Jadi keluarkan dia, keluarkan ikan tersebut min al-miqlati, dari al-miqlah, dari wajan. Al-miqlah, alat untuk menggoreng. Apa? Wajan. Ya, alat untuk menggoreng, ya, disebut, kalau di Indonesia, ya, disebut wajan. Ini, jadi keluarkan dia dari wajan, dari alat penggorengan. Faurah mirariha, ya, faurah ini pada saat ihmirariha memerahnya, pada saat dia memerah. Jadi pada saat ikan itu menjadi merah, keluarkan dia dari wajan, angkat dari wajan. Ini. Tahmarra, ini yang termasuk bab if'ala, ini bentuk mubarak, ya, untuk mu'annas, huruf mudhara dengan ta, kemudian dia mansub, ya. Karena, ya, ada satu pendapat, karena hatta, pendapat lain mengatakan ada an yang tersembunyi, ya. Hatta an tahmarra, ya, takdirnya demikian. Ya, nanti bisa dirujuk, dipelajari kembali pada nawasibul mubarak, ya, yang menasabkan kata-kata yang menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian faurah mirariha ihmirari, ini bentuk masdar dari ihmarra. Ya. Nah, di sini sebagai mudhaf ilaih ihmirari, mudhaf ilaih dari faura. Ya. Faura apa? Zaraf, ya. Faurah mirariha, pada saat, di saat, ya, dia memerah. Itu ya. Berikutnya saminan yang ke-8. Al-minjalu istiqamatuhu fi wijajihi. Al-minjalu istiqamatuhu fi wijajihi. Al-minjal. Minjal itu apa? Arit atau celurit. Ya, tahu ya, arit atau celurit. Bentuknya seperti itu ya. Apa? Melengkung. Ya. Kalau lurus itu disebut pedang atau golok atau pisau, itu lurus. Tapi kalau arit atau celurit, ya dia bentuknya melengkung, tidak lurus. Ya, nah di sini dikatakan al-minjalu istiqamatuhu fi wijajihi. Minjal, arit atau celurit itu istiqamatuhu, lurusnya, ya lurusnya, jadi lurusnya arit fi wijajihi, pada bengkoknya. Iwijaj, iwajja, menjadi bengkok atau melengkung. Ya, iwijaji, iwijajun, itu bentuk masdar dari fi'il iwajja. Ya. Jadi yang namanya arit atau celurit, dia dikatakan lurus itu ketika dia bengkok. Ya, itu bahasa mudahnya ya. Kalau dia tidak bengkok, ya tidak disebut dengan arit. Tidak disebut dengan celurit. Ya, tadi mungkin disebut golok atau pedang atau yang lain. Ya. Ini. Jadi arit atau celurit itu lurusnya itu pada bengkoknya. Artinya ketika arit itu bengkok, melengkung, maka itulah lurusnya arit. Itulah maksudnya lurus di sini apa? Ya, keadaan yang benar pada arit. Atau yang semakna itu ya. Ya, insya Allah bisa difahami ya. Ini, jadi yang namanya arit atau arit itu, ya lurusnya itu ya pada bengkoknya. Ini. Berikutnya, tasian yang ke-9, fil hadithi, dalam hadis, inna awwala waqti salatil asri, inna awwala waqti salatil asri, hina yadkhulu waqtuha. Wa inna akhira waqtiha hina tasfaru syamsu. Sesungguhnya awal waktu salat asar adalah ketika waktunya masuk. Jadi awal waktu salat asar adalah ketika waktunya masuk. Sudah waktunya masuk. Wa inna akhira waqtiha, dan sungguh akhir dari waktu salat asar adalah hina tasfaru syamsu, ketika matahari itu menguning, menjadi kuning. Ya, hina tasfarru syamsu, ketika matahari menjadi kuning. Isfarra yasfarru, asyamsu mu'annas, maka mudhari'nya tasfarru dengan ta, ya huruf mudhari'nya ta ta'nits. Ini ta ta'nits pada fi'il mudhari' itu pada awal fi'il, pada huruf mudhari'. Kalau pada fi'il madhi itu di akhir ya, seperti tadi. Apa tadi? Fahmarrat wajnatahu ihmarrat atau isfarrat atau yang semisalnya. Ini ya, hina tasfaru syamsu, ketika matahari menguning menjadi benar-benar kuning. Asyiran yang ke-10, an Ali bin an Aliyin, dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kunna idza ihmarra ba'su ittaqayna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kunna idha ihmarra ba'su. Dulu kami jika peperangan itu memanas gitu ya, nanti di kelanjutannya dijelaskan. Jadi ihmarra ba'su, al-ba'su peperangan ya. Ihmarra memerah, kalau arti secara lafaz ihmarra memerah. Jadi al-ba'su atau ihmarra al-ba'su peperangan ya, pertempuran ya, peperangan atau pertempuran ya, ihmarra memerah ya. Ittaqayna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami melindungi, kami menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dijelaskan ihmarra ba'su ay ishtaddat al-harbu, ishtaddatil harbu. Jadi makna, jadi ini satu ungkapan. Kalau secara lafaz dari ihmarra memerah, menjadi merah. Ya, al-ba'su pertempuran atau peperangan, ya. Jadi maknanya apa? Ishtaddatil harbu. Jadi perang itu menjadi sangat apa tadi? Sangat apa istilahnya, jadi jika peperangan itu menjadi memanas ya, sangat genting, sangat pelik seperti itu, sangat dahsyat ya, ya jika peperangan itu atau pertempuran itu menjadi panas atau memanas apa yang semakna dengan itu ya, maka kami yaitu para sahabat, jadi ini Ali mewakili para sahabat yang lain. Jadi kami melindungi, kami menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, ihmarra. Ini contoh-contoh penggunaan fi'il ataupun mustaqatnya dan juga masdarnya pada bab if'alla. Diterapkan dalam kalimat-kalimat seperti itu. Jadi ketika sudah diterapkan dalam kalimat sebagaimana fi'il-fi'il yang lain, sebagaimana kata-kata secara umum, ya dia menyesuaikan, ya, sesuaikan dengan kedudukannya, sesuaikan dengan penggunaannya, untuk siapa, untuk mufrad, ataukah musanna, ataukah jama', untuk mudzakkar, ataukah mu'annas, nah, ini fi'il madhi, ataukah mudhara', ataukah amr, atau itu bentuk masdar, atau yang lainnya. Ya, bentuknya akan ada penyesuaian sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kalimat tersebut tadi. Itu ya. Sebagaimana keumuman kata-kata seperti itu. Jadi ada bentuk kata secara asal, secara dasar, dan juga ada bentuk kata ketika sudah dimasukkan dalam kalimat, maka dia akan ada penyesuaian lafaz sebagaimana yang dibutuhkan, yang diperlukan dalam kalimat tersebut. Sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan tadi jenis ataupun jumlahnya, dan hal-hal yang lainnya. Gitu ya. Berikutnya. Ya, untuk pembahasan tentang bab if'alla sampai ini, sampai tamrin ke-6 ya. Untuk tamrin berikutnya, ini sudah pembahasan yang lain, tidak lagi terkait dengan bab if'alla. Ya, kita lanjutkan. Sabian yang ketujuh, tamrin yang ketujuh. Disebutkan kemarin dalam hiwar ya, satu contoh kalimat, arwaka wa'ifan. Arwaka wa'ifan, aku melihat engkau itu lemah. Araka wa ifan, aku melihat engkau itu lemah. Nah, di sini ro'a hadhihi bimakna alima. Jadi ro'a ini, dalam kalimat ini, bimakna alima, itu bermakna alima, mengetahui. Jadi melihat di situ bukan melihat dengan apa indera penglihatan dengan mata, tetapi melihat dari sisi apa pengetahuan. Melihat secara apa dengan qalb, dengan hati. Jadi melihat dengan mata hati, bukan dengan mata indrawi. Seperti itu ya. Jadi araka dha'ifan, aku melihat engkau itu lemah. Maksudnya aku tahu atau aku apa? Aku mengerti, aku mengetahui bahwa ya, tanpa perlu bahwa ya. Jadi aku mengerti, aku mengetahui atau saya mengerti, saya mengetahui kamu itu lemah. Atau kalau dengan melihat itu juga tidak mengapa ya dalam bahasa Indonesia. Saya melihat kamu itu lemah. Tapi melihat di situ dari sisi apa tadi? atau bermakna apa? Bermakna alima. Wa tusamma ro'ah al-qalbiyyata, dan ini ro'ah yang bermakna alima ini dinamakan dengan ro'ah qalbiyyah. Jadi ro'ah yang terkait dengan qalb, terkait dengan hati, jadi melihat dengan hati. Artinya alima, mengetahui, itu dengan qalb, bukan dengan ain, dengan mata, dengan indera penglihatan. Gitu ya. Ini. Nah, ini jadi perhatikan, ro'a itu bisa bermakna alima dan ini dinamakan dengan ro'a al-qalbiyah. Seperti contoh ini. Kemudian hukumnya bagaimana? Tansibu ro'a al-qalbiyah tu maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khobarun. Jadi ro'a al-qalbiyah ini menasabkan dua maf'ul bih. Ro'a al-qalbiyah ini menasabkan dua maf'ul bih. Asluhuma mubtada'un wa khobarun. Asal keduanya, asal dari kedua maf'ul bih adalah mubtada' dan khobar. Ya. Asal dari kedua maf'ul bih itu adalah mubtada' dan khobar. Ya, mislu dhanna atau misla dhanna, jadi seperti dhanna. Jadi amalannya di sini ro'a yang bermakna alima atau ro'a al-qalbiyah ini seperti dhanna. Ya, jadi menafatkan dua maf'ul bih yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Seperti tadi arwaka dha'ifan. Maf'ul bih yang pertama dhamir kaf, kemudian maf'ul bih yang kedua dha'ifan. Ya, kedua-duanya mansub. Dhamir kaf ini dhamir yang nasab. Ya, dia disebut dhamir nasab, dhamir yang berada dalam kedudukan nasab. Ya, jadi karena dhamir itu mabni, tidak dikatakan dhamir mansub. Kalau istilah mansub itu pada isim-isim yang mu'rab atau pada kata-kata yang mu'rab. Kalau yang mabni dikatakan fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Dan pada dhamir ketika dia berada pada tempat nasab maka dikatakan dhamir nasab. Salah satunya ini dhamir kaf karena dia sebagai maf'ul bih yang pertama dari ro'a al-qalbiyah di sini. Kemudian dha'ifan itu maf'ul bih yang kedua. Nah, ini isim mu'rab maka dia mansub. Tanda nasabnya adalah fathah pada huruf akhirnya dha'ifan. Ini. Nah, asal keduanya adalah mubtada dan khabar. Jadi asalnya apa? Anta dha'ifun. Anta dha'ifun. Kalau mubtada kan dia termasuk isim yang marfu. Ya, kalau berupa dhamir maka dhamir yang digunakan adalah dhamir rafa'. Yakni anta. Kalau kaf itu dhamir nasab untuk mukhatab. Kalau dhamir rafa'nya adalah anta untuk mukhatab. Gitu ya. Kemudian dha'ifan kalau dia dikembalikan ke asalnya yaitu khobar, maka khobar itu marfu. Ya, sehingga menjadi dha'ifun. Jadi mubtada dan khobar asalnya ini adalah anta dha'ifun. Anta dha'ifun. Ini mubtada, anta mubtada, dha'ifun khobar. Kemudian keduanya dimasuki ro'a al-qalbiyah menjadi dua maf'ul bih dari ro'a al-qalbiyah tersebut. Menjadi araka dha'ifan. Itu ya. Nahwu contoh itu disebutkan ini ya, anta dha'ifun menjadi araka dha'ifan. Ara, jadi kalau ro'a itu fi'il madhi untuk ghaib, untuk huwa, ini berlaku pada tasrifnya. Artinya pada fa'il yang lainnya dan juga pada mudhari'nya. Ara ini mudhari'nya, mudhari' untuk mutakallim. Ya. Ro'a fi'il madhi mudhari'nya yara, ya. Yara ya, dengan ya huruf mudhari'ah. Kemudian untuk mutakalim, ya, mudhari' untuk mutakalim huruf mudhari'ah dengan hamzah menjadi ara, ya, ara. Jadi berlaku, artinya tidak satu bentuk ro'a ini saja, tapi juga berlaku pada mudhari'nya, juga pada tasrifan yang disesuaikan dengan dhamir yang apa sebagai fa'ilnya. Ini ya. Jadi di sini dicontohkan tadi anta dha'ifun, anta mubtada, dha'ifun khabar, kemudian dimasuki ro'a al-qalbiyah dalam bentuk mudhari' untuk mutakallim menjadi araka dha'ifan. Ara ya, fi'il mubarak untuk mutakallim, ya, fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu atau takdirnya adalah ana, ya, mutakallim ya, ana, saya. Kemudian dhamir kaf sebagai maf'ul bih yang pertama, ya, fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab, ya. Kemudian dhaifan ini sebagai maf'ul bih yang kedua, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Wa fi tanzili dalam Al-Qur'an dicontohkan ro'a al-qalbiyah ini di ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat dia itu jauh dan kami melihat dia itu dekat. Atau kalau diartikan dengan makna alima, ya sesungguhnya mereka, ya sesungguhnya mereka itu mengetahui, ya, atau mengerti dia itu jauh, mengetahui dia itu jauh, dan kami mengetahui dia itu dekat. Ya, atau alima di sini juga bisa bermakna meyakini. Ya, jadi tidak sebatas satu kata terjemahan mengetahui, tapi ya, ini juga bisa bermakna meyakini, ya, sesuai yang ditunjukkan siyaqul kalam. Seperti mungkin dalam ayat ini, sesungguhnya mereka meyakini, atau dia itu jauh dan kami meyakini atau mengetahui, ya, dia itu dekat. Ini nanti bisa dirujuk ya pada pembahasan dhanna dan fi'il-fi'il yang semisal dengan ini, insya Allah ada penjelasan tentang hal ini ya. Ini di surah Al-Ma'arij ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Berikutnya itu tadi tentang ro'a al-qalbiyah. Nah, ini ada pembandingnya. Amma ro'a al-basariyah tu, adapun ro'a al-basariyah, ro'a yang secara basar penglihatan dengan mata, dengan indera penglihatan dengan mata. Fa tansibu maf'ulan wahidan. Maka ro'a basariyah ini menasabkan satu maf'ul bih. Jadi kalau ro'a basariyah, ro'a melihat dengan mata indrawi, panca indera ya. Maka ini dia menasabkan satu maf'ul bih. Nahwu contoh, ara'aita al-mudarrisa, apakah engkau melihat Pak Guru? Ini ro'a basariyah. Ro'a di sini bermakna melihat, melihat dengan mata indrawi atau panca indera dengan indera penglihatan mata dengan basar ini bukan dengan qalb, bukan dengan tadi mengetahui atau meyakini atau yang semisal itu, bukan, tapi ini dengan melihat ya, dengan indera penglihatan ini. Maka ini menasabkan satu maf'ul bih, al-mudarrisa ini maf'ul bih dari ro'a basariyah ini. Ini ya, jadi berbeda antara ro'a al-qalbiyah dengan ro'a al-basariyah. Taunya dari mana? Ya, dari siyaqul kalam. Ya, lafadznya sama. Ya, tetapi bisa diketahui dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, dari kata-kata yang menyertainya. Kalau di situ ada satu maf'ul bih, oh berarti ini ro'a basariyah. Kalau di situ ada dua maf'ul bih, berarti itu ro'a al-qalbiyah. Adakhil ro'a al-qalbiyyata 'ala al-jumalil atiyati, masukkan ro'a qalbiyah pada kalimat-kalimat berikut ini. Anta musta'jilun, engkau tergesa-gesa. Ini mubtada khabar, anta mubtada musta'jilun khabar. Ya, dimasukkan ro'a qalbiyah pada jumlah ismiyah ini, pada mubtada khabar ini menjadi araka musta'jilan. Araka musta'jilan, aku melihat engkau itu tergesa-gesa. Aku melihat, aku mengetahui atau aku meyakini, ya, engkau itu tergesa-gesa. Ini. Yang kedua, huwa hazinun. Huwa hazinun, dia bersedih. Dia sedih. Huwa mubtada hazinun khabar, dimasuki ro'a al-qalbiyah menjadi ro'a itu hu, ya, ra'aituhu hazinan. Ra'aituhu hazinan, aku melihat dia sedih. Aku mengetahui, aku meyakini atau yang semisal itu, yang semakna itu ya. Aku mengetahui dia itu sedih. Berikutnya, at-thullabu mujtahiduna. At-thullabu mujtahiduna. Para pelajar itu rajin. At-thullabu mubtada, mujtahiduna khabar. Ya, dimasuki ra'a menjadi ra'a al-qalbiyah menjadi a. Tara, apakah engkau melihat? Apakah engkau meyakini, mengetahui? At-thullaba mujtahidina. Atara at-thullaba mujtahidina. At-thullaba maf'ul bih yang pertama mansub, mujtahidina maf'ul bih yang kedua mansub. Ini atara at-thullaba mujtahidina. Apakah engkau melihat, apakah engkau mengetahui atau meyakini para pelajar itu rajin? Ini pembahasan tentang ro'a al-qalbiyah. Itu ya. Jadi sekali lagi ya, jangan terpaku pada satu terjemahan, satu lafaz, satu isim atau satu fi'il ataupun satu harf, huruf jar misalkan. Itu jangan terpaku atau terpaku pada satu kata terjemahan saja. Lihat, perhatikan siyaqul kalam, lihat, perhatikan bagaimana penggunaan kata-kata tersebut oleh orang Arab, kemudian maknanya apa, ya, karena seperti ini, seringkali satu lafaz itu bisa mempunyai banyak makna sesuai dengan konteks kalimatnya, sesuai dengan penggunaannya, sesuai dengan maksudnya, dan seterusnya. Amalannya juga berbeda-beda. Kalau ro'a basoriyah menasabkan satu maf'ul bih, kalau ro'a qalbiyah menasabkan dua maf'ul bih. Seperti itu. Ini ya. Berikutnya, saminan yang ke-8. Satu contoh kalimat. Asa ayyakunu khairan minhum. Asa ayyakunu khairan minhum atau khairan minhum. Ya. Semoga ya. Ayyakunu khairan minhum. Ya. Semoga keadaan mereka itu lebih baik bagi. Ya. Semoga barangkali lafzum minkum ini terkait dengan ayat ya yang disebutkan kemarin di surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu mengejek, mengolok-olok ya kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, barangkali ya keadaan mereka yang diejek itu lebih baik dari mereka yang mengejek. Ini ya. Itu ya. Jadi ini dinukil dari ayat tersebut. Asa ayyakunu khairan minhum. Nah, di sini dijelaskan tentang asa pada tamrin ini. Asa min af'alir roja. Asa ini termasuk dari af'al roja. Fi'il-fi'il yang bermakna roja. Ya. Watufidu at-tarajjiyah awil ishfaqa. Watufidu at-tarajjiyah awil ishfaqa. Dan dia memberikan faedah at-tarajji. Ya, pengharapan. Awil ishfaq atau ishfaq, kecemasan atau cemas, khawatir. Ya. Ini. Jadi makna dari asa ada dua, at-taraji, ya berharap atau mengharapkan, pengharapan, atau ishfaq, khawatir atau cemas atau takut. Ini. Mengetahuinya ya dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, lihat. Kalimatnya bagaimana? Qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat itu menunjukkan makna yang bagaimana? Makna apa? Apakah taraji ataukah makna isyfaq? Itu ya. Lafadznya sama, tetapi ketika digunakan dalam kalimat yang berbeda sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan qarinah-qarinah yang ada, maka maknanya berbeda. Ini. Nahwu contoh, alhamzatu yang a. Dalam ayat di surah Taubah disebutkan asallahu ayyatuba alaihim. Asallahu ayyatuba alaihim. Apa makna asa di sini? Ai yurja ayatuballahu alaihim. Yakni yurja, diharapkan. Ayatuballahu alaihim. Allah itu memberi taubat pada mereka. Ya. Allah memberikan taubat ya, pada mereka. Atau menerima taubat mereka. Ya. Jadi Allah memberikan taubat pada mereka. Ya. Ini. Jadi makna apa di sini? Makna taraji. Berharap. Sesuai dengan tadi konteksnya, siyaqul kalam, qarinah-qarinah ada. Afallahu ayatuba alaihim. Allah memberikan taubat pada mereka. Tentu ini suatu harapan. Ya, suatu harapan, bukan suatu yang ditakuti atau dicemasi, bukan. Itu suatu harapan. Taubat dari Allah. Allah menerima taubat hambanya. Itu kan satu harapan bagi setiap hamba, baik bagi dirinya ataupun orang lain. Ya. Semoga Allah atau harapannya Allah itu menerima taubat, memberikan taubat bagi mereka. Ini. Al-ba'u yang ba' yang b. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Asa di sini apa maknanya? Ini di surah Al-Baqarah. Ai yukhsha an takrahu. Yukhsha di takutkan atau dikhawatirkan, antakrahu, kalian itu membenci. Jadi khawatir kalian itu membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal dia itu baik bagi kalian. Ya. Khawatir kita dikhawatirkan atau ditakuti. Takut dalam artian bukan sesuatu yang menakutkan, tapi tadi khawatir, dikhawatirkan. Ya. Kalian itu membenci sesuatu, padahal dia itu lebih baik bagi kalian. Ini, nah, di sini asa bermakna apa? Isfaq. Yukhsha an takrahu. Ini makna isfaq. Jadi khawatir atau dikhawatirkan atau cemas atau ditakutkan atau yang semisal itu. Ini ya. Ini dari sisi faedah atau maknanya. Kemudian dari sisi amalannya bagaimana asa yang termasuk dari af'al roja' tadi. Ta'malu asa amala kana. Asa ini beramal dengan amalan kana. Ta'malu asa amala kana. Asa ini beramal dengan amalan kana. Bagaimana amalan kana? Secara asalnya, hukum asalnya amalan kana merofakkan isim kana dan menasabkan khobar kana ataupun saudara-saudaranya ataupun yang berlaku seperti kana. Ini jadi hukum kana merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Maka asa juga berlaku demikian, berhukum atau beramal demikian sebagaimana amalan kana. Jadi asa apa? Merofakkan isim asa dan menasabkan khobar asa. Hukum asalnya. Kemudian di sini dijelaskan wa yakunu khabaruha fi'lan mudhari'an muqtarinan bi'an. Dan khabarnya ya, ini ada penjelasan tambahan. Khabar dari asa ini berupa fi'il mudhari' yang bersambung dengan an. Ya. Jadi tetap dia sebagaimana amalan kana sesuai dengan hukum asalnya, yaitu merofakkan isimnya, isim asa, dan menasabkan khobar asa. Hanya saja, khobar dari asa di sini apa? Ya, ada pembahasannya atau ada keterangannya. Khobar dari asa itu berupa fi'il mudhari' yang bersambung dengan an, yang terhubung dengan an. An di sini, an masdariyah, an yang merupakan huruf masdari, huruf masdariyah, harf masdariyah. Artinya apa? An dan is, an dan fi'il setelahnya ini ditakwil dengan masdar pada fi'il tersebut. Ini nahwu contoh. Asallahu an yanfa'ana bika. Ya, asallahu an yanfa'ana bika. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kami bika dengan sebab engkau, dengan perantaraan engkau. Nah, di sini asa ya beramal dengan amalan kana, lafzul jalalah ini sebagai isim dari asa sehingga dia marfu', asallahu. Seperti dalam ayat tadi, asallahu ayatuba alaihim. Lafzul jalalah Allahu ini marfu' sebagai isim dari asa. Kemudian khabar asa apa? Pada contoh ini an yanfa'ana bika. An yanfa'ana. Jadi an dan fi'ilnya yanfa'ana. Ini khabar dari asa. Fi'il mudhari' yanfa'a yang dihubungkan atau bersambung atau didahului oleh an. An yanfa'ana. Dalam ayat tadi asallahu an yatuba alaihim, ay yatuba alaihim, an yatuba, yatuba fi'il mudhari' yang dihubungkan dengan an, yang tersambung dengan an. Ini yang menjadi khobar dari asa. Ini. Nah, kemudian di sini dijelaskan ya, huna lafzul jalalati ismuha. Di sini lafzul jalalah adalah ismnya, isim dari asa. Ya, lafzul jalalah Allahu, lafaz Allahu ini sebagai isim dari asa sehingga dia marfu'. Ya, isim kana marfu', maka isim asa juga marfu'. Wal masdar muawwalu an yanfa'a khabaruha. Ya, dan masdar muawwal ya, masdar muawwal yakni susunan dari an dan fi'ilnya an yanfa'a misalnya atau an yatuba pada ayat tadi. Ya, ini sebagai khobar dari asa. Jadi khobar dari asa berupa masdar muawwal yakni an dan fi'ilnya. Bukan hanya fi'il mudhari'nya saja, bukan yatuba atau yanfa'a itu saja, tetapi an dan fi'ilnya. An yatuba, an yanfa'a. Susunan ini, an dan fi'ilnya. Ini yang menjadi khobar dari asa. Dan an beserta fi'ilnya ini, an yatuba atau an yanfa'a atau yang semisalnya, ini disebut dengan masdar muawwal. Ya. Ini. An di situ huruf masdariyah. An di sini adalah harf masdariyah, huruf yang menunjukkan makna masdar. Artinya apa? An dan fi'ilnya itu ditakwil dengan masdar pada fi'il tersebut. Ya, an yatuba alaihim. Takwilnya apa? Taubatul ya. Taubatallahi alaihim. An yatuba taubatallahi atau taubatahu. Kemudian an yanfa'a takwilnya masdar dari nafa'a naf'un. Ya. Jadi naf'un apa? Kalau dalam contoh ini asallahu ayyan fa'ana bika, jadi naf ya naf'ana ya. Ya. An yanfa'a jadi takdirnya atau takwilnya ya naf'uhu gitu ya. Ini. Jadi itu masdar muawwal. Jadi dia ditakwil dengan masdarnya dari fi'il tersebut. Mungkin untuk masdar muawwal bisa dirujuk pada pembahasan yang terdahulu, mungkin dulu sudah ya, atau mungkin nanti di pembahasan yang lain tentang masdar muawwal bisa lebih di apa diperdalam tentang masdar muawwal di durusulullah, insyaallah ada ya, mungkin nanti bisa dirujuk kembali di murojaah kembali ya. Ini itu ya. Nah di situ mungkin sebagai tambahannya. Jadi kalau diperhatikan an yatuba, an yanfa'a, fi'il mudhari' yatuba dan yanfa'a itu mansub ya. Ya, mansubnya di sini karena an. Ya, an huruf masdariyah ini termasuk huruf yang menasabkan fi'il mudhari' an yatuba, an yanfa'a. Jadi nasabnya fi'il mudhari' di sini itu disebabkan oleh an. Bukan ya, perhatikan ya. Jadi nasabnya fi'il mudhari' yatuba atau yanfa'a itu bukan karena dia menjadi khobar dari asa. Walaupun tadi dikatakan apa khobar dari asa itu mansub sebagaimana khobar dari kana mansub. Tetapi di sini perhatikan kenapa yatuba atau yanfa'a ya, fi'il mudhari' ini mansub ya, itu bukan ya, nasabnya ini bukan karena sebagai khobar dari asa, karena di situ ada an. Ada an huruf masdariyah ini. Artinya tadi susunan an dan fi'il ini adalah masdar muawwal. Ini satu ya, bisa dikatakan satu kesatuan atau satu susunan ya, satu rangkaian. Jadi an dan fi'ilnya. Yang menjadi khobar itu an dan fi'ilnya, bukan hanya fi'il mudhari'nya saja. Bukan hanya yatuba atau yanfa'a itu saja, tetapi an termasuk. Ini satu rangkaian, an yatuba, an dan fi'ilnya. Ini yang menjadi khobar asa. Sehingga nasabnya khobar asa ini pada mahalnya, bukan pada lafadznya. Bukan pada lafad yatuba atau yanfa'a, bukan. Tetapi pada mahal, pada kedudukannya. An yatuba, an yanfa'a. Ini susunan atau rangkaian ini ya. An yatuba, an yanfa'ana. Atau disebut dengan masdar mu'awal. Ini dikatakan fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Berada pada tempat nasab. Kenapa? Karena menjadi khobar dari asa. Adapun nasabnya yatuba atau yanfa'a atau yang semisalnya itu disebabkan oleh an, oleh huruf masdariyah ini. Ya, perhatikan yang semacam itu ya. Kemudian contoh atau penjelasan berikutnya. Wa fi asaita an tufsida fil ardi atta'u ismuha wal masdar muawwalu an tufsida khabaruha. Ini contoh yang lain supaya lebih jelas. Pada contoh asaita an tufsida fil ardi. Ya. Jangan-jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Khawatir. Dikhawatirkan atau ditakutkan. Cemas. Ya, dicemaskan atau yang semisal itu. Jadi dikhawatirkan. Ditakutkan engkau itu berbuat kerusakan di muka bumi. Ini makna isyfaq. Bukan makna taraji, bukan makna harapan. Karena maknanya tidak menunjukkan suatu harapan, suatu hal yang ditakutkan secara makna dari konteks kalimatnya. Engkau berbuat kerusakan di muka bumi, sesuatu yang ditakutkan, dikhawatirkan. Dan di sini bermakna isyfaq. Jangan-jangan atau dikhawatirkan. Yang ditakutkan engkau itu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah di sini atta'u ismuha, ta' nomor ta' pada asa, ta' adalah isim dari asa. Ya. Isim asa itu marfu', maka dhamir yang digunakan adalah dhamir rafa', dhamir ta', dhamir muttasil yang rafa', itu dhamir ta'. Wal masdar mu'awwalu an tufsida khabaruha, dan masdar mu'awwal itu an tufsida adalah khabar dari asa, khabaruha khabarnya, itu khabar dari asa. Jadi khabarnya masdar mu'awwal. Bukan sekedar fi'il mudhari' tufsida atau yanfa'a tadi. Bukan, tetapi masdar mu'awwal, yakni susunan atau rangkaian an dan fi'ilnya. Ya. Jadi khobar dari asa adalah masdar mu'awwal an tufsida. Maka dikatakan an tufsida fi mahalli nasbin. An tufsida di sini adalah berada pada mahal nasab. Sebagai khobar dari asa. Adapun tufsida fi'il mudhari' ini mansub dinasabkan oleh an huruf masdariyah. Ini ketika asa beramal dengan amalan kana. Ya. Jadi dia termasuk kalau dia beramal dengan amalan kana, sementara kana itu termasuk fi'il yang naqis, maka berarti di situ asa naqis. Kenapa dikatakan naqis? Karena dia membutuhkan isim dan membutuhkan khabar. Membutuhkan isemnya dan membutuhkan khobarnya. Membutuhkan dua hal. Artinya lebih banyak yang dibutuhkan. Berarti kalau dia membutuhkan lebih banyak, berarti dia ada kekurangan. Sesuatu yang kurang. Karena dia butuh banyak. Butuh isem kana atau isem asa. Dan butuh khobar kana, khobar asa. Maka dikatakan ini nafis. Kemudian di sini disebutkan watati asa tammatan, dan asa ini datang, bisa datang tammah, secara tammah, sempurna atau lengkap. Artinya tidak naqis. Maksudnya apa? ay taktafi bi marfu'iha, yakni cukup dengan marfu'nya saja. Karena juga bisa tam, tidak naqis, yakni ketika dia cukup hanya dengan marfu'nya saja. Kalau naqis tadi apa? Dia butuh ismnya yang marfu' dan butuh khobarnya yang mansub. Butuh dua hal, yang marfu' dan yang mansub. Maka dikatakan naqis karena butuh banyak. Kalau hanya butuh satu saja, butuh yang marfu'nya saja, berarti dia apa? Tam. Dibandingkan yang tadi ya, dibandingkan yang butuh dua, ini hanya butuh satu, maka yang butuh satu dia dikatakan tam, sempurna atau lengkap. Karena hanya butuh sedikit, lebih sedikit, hanya satu saja. Seperti pada fi'il secara umum, misalkan zahaba atau kataba, ya, dia hanya butuh marfu'nya saja untuk melengkapi sebagai jumlah fi'liyah, sebagai jumlah mufidah. Hanya butuh fa'ilnya saja pada fi'il secara umum. Maka di sini juga asa itu bisa datang secara tam. Ay taktafi bi marfu'iha, jadi cukup dengan marfu'nya saja. Fala tahtaju ilal khabari, maka dia tidak membutuhkan khabar. Tidak membutuhkan khabar. Bukan khabarnya dihilangkan, bukan. Memang benar-benar tidak butuh khabar. Jadi cukup hanya dengan yang marfu'nya saja. Ya, jadi, sehingga apa kalau tidak butuh khabar, yang marfu' dari fi'il tam itu disebut fa'il. Bukan lagi ism. Bukan lagi ism kana atau ism asa. Nanti akan disebut sebagai fa'il dari kana atau fa'il dari asa. Kalau dia naqis, butuh yang marfu' dan butuh yang mansub, maka yang marfu' itu disebut ism kana atau ism asa. Yang mansub disebut khobar kana atau khobar asa. Atau yang semisalnya. Tetapi kalau hanya butuh yang marfu' saja, dia tam, butuh yang marfu' saja, maka yang marfu' ini disebut fa'il. Dia tidak butuh khobar. Tidak butuh khobar. Maka yang marfu'nya, yang marfu' itu nanti disebut sebagai fa'il. Wadhalika idza waliyaha an wal fi'lu. Dan ini, dan hal itu, yaitu asa itu tam, tamah atau tam, cukup dengan marfu'nya saja, tidak membutuhkan khobar, itu ketika dia diikuti oleh an dan fi'ol. Ini asa langsung diikuti oleh an dan fi'ol. Tidak ada apa ism lafad ism yang menjadi ismnya. Tidak ada kata atau lafad yang menjadi ismnya. Kalau tadi kan ada, misalkan ada lafzul jalalah, asallahu, atau asa, asaita. Ya. Ada lafzul jalalah, ada dhamir ta. Nah, itu yang menjadi isim asa. Ya. Tetapi kalau asa langsung pada, langsung diikuti oleh an dan fi'ol, maka ini berarti dia tam. Ya, tidak membutuhkan khobar, hanya cukup yang marfu'nya saja. Nahwu contoh, asa ayyahdiyani rabbi. Asa ayyahdiyani rabbi. Semoga Rabbku itu menunjuki aku. Semoga, ini makna taraji, harapan. Ya. Berharap, apa Allah, Rabbku, menunjuki aku. Nah, di sini asa langsung diikuti an dan fi'al. An yahdiya, an wal fi'al. An dan fi'alnya, an yahdiya, yahdiya fi'alnya. Maka di sini asa tamah. Disebutkan, ini dalam surah Al-Kahf, penjelasan berikutnya ya. Halaman berikutnya. Huna al-masdar mu'awwalu fa'ilu asa. Nah, di sini masdar mu'awwal apa tadi yang dimaksud masdar mu'awwal? An dan fi'al ya. Jadi an yahdiya. Ini ya, an dan fi'alnya. Dalam ayat ini, contohnya ini an yahdiya. An yahdiya masdar mu'awwal ini fa'ilu asa. Ini sebagai fa'il dari asa. Fa'il yang marfu', dia tidak butuh khobar dari asa, tidak ada khobar asa di sini, dia cukup dengan yang marfu'nya saja, sehingga disebut fa'ilu asa, fa'il dari asa. Ya, rofaknya pada mahalnya, jadi masdar mu'awal an yahdiya fi mahalli rafin, berada pada mahal rafa, berada pada tempat rafa. Kemudian contoh atau penjelasan berikutnya, wa fi kaifa Muhammadun al-ana, bagaimana Muhammad sekarang ini, asa an takuna ahsana, semoga dia keadaannya lebih baik, lebih bagus. Dalam kalimat ini bagaimana? Asa an takuna ahsana. Nah, di sini dijelaskan ya juzu an yakuna ahsana qisatan wa dzalika idza qaddarta fiha dhamiran mustatiran wa idza lam tuqaddir fahiya tammatun. Ya. Nah, pada kalimat ini karena kalimat ini sebagai jawaban dari pertanyaan sebelumnya, maka tentunya suatu jawaban akan terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kaifa Muhammadun al-ana, bagaimana Muhammad sekarang ini? Bagaimana keadaan Muhammad saat ini? Asa ay antakuna ahsana, semoga dia keadaannya lebih baik. Nah, jadi kalimat asa antakuna ahsana, dia sebagai jawaban dari kaifa Muhammadun al-ana. Tentunya ada keterkaitan dengan kalimat pertanyaannya tadi. Nah, sehingga di sini apa? Ya juzu an yakuna asa naqisatan. Jadi boleh di sini asa itu naqisah. Artinya apa? Asa di sini dia mempunyai isim asa dan khobar asa. Wa dzalika, dan itu, hal itu, jika asa di sini dihukumi atau ditetapkan dia adalah naqis, naqisah, mempunyai isimnya dan khobarnya, mempunyai yang marfu', ya, membutuhkan yang marfu' dan yang mansub. Wa dzalika idza qaddarta fiha dhamiran mustatiran, jika engkau menetapkan padanya dhamir mustatir. Jadi asa, kemudian isim dari asa itu berupa dhamir mustatir, takdirnya huwa, merujuk pada Muhammad. Ini bisa memungkinkan secara makna, secara tata bahasa, boleh memungkinkan asa huwa, ya, secara takdir, ya, semacam itu, secara makna asa huwa. Nah, ketika dihukumi demikian atau ditakdirkan demikian, ada dhamir mustatir di situ, takdirnya huwa, maka berarti apa? Dhamir mustatir itu menjadi isim dari asa. Dhamir mustatir yang takdirnya huwa ini menjadi isim dari asa. Sehingga kalau itu isim dari asa, maka tentu masdar muawwal antakuna ini menjadi khobar dari asa. Berarti dia membutuhkan isim dan khobarnya. Membutuhkan yang marfu' dan membutuhkan yang mansub. Berarti dia naqis. Kalau ditakdirkan demikian, maka ini naqis. Asa di sini naqis. Ini boleh, ini bisa. Wa idza lam tuqaddir, kemudian keterangan berikutnya, wa idza lam tuqaddir fahiya tammatun, dan jika engkau tidak mentakdirkan ada dhamir mustatir di situ, fahiya tammatun, maka dia itu tammah. Asa di sini tammah, berarti dia hanya membutuhkan yang marfu' saja, yakni fa'il dari asa itu saja, tidak membutuhkan khobar asa yang mansubnya. Ya, boleh, bisa. Jadi asa, kemudian di situ tidak ada dhamir mustatir, tidak ditakdirkan dhamir mustatir di situ, langsung ke antakuna. Mestinya an yakuna, ya, Allahu a'lam. Apa di sini takuna? Karena Muhammad mudzakkar, ya, fi'il mudhari'nya yakuna dengan ya, Allahu a'lam, di sini takuna. Jadi an yakuna ahsana. Nah, jadi itu asa di situ tidak ditakdirkan dhamir mustatir, langsung ke masdar muawwal an yakuna. Nih, an yakuna masdar muawwal ini sebagai fa'il dari asa. Ya, ini. Itu ya. Nah, di sini kemudian dicontohkan pembanding yang lain. Asa an-naqis satu, asa yang naqis. Asallahu ayyahdiyahu, semoga Allah menunjuki dia. Asallahu ayyahdiyahu, semoga Allah menunjuki dia. Setelah asa adalah lafzul jalalah, Allahu. Maka di sini sebagai isim dari asa marfu Allahu, kemudian ayyahdiyahu masdar muawwal ini sebagai khobar dari asa fi mahalli nasbin. Contoh yang lain berikutnya, asa itu an anjaha, asa itu an anjaha, semoga aku berhasil. Asa itu asa diikuti dengan dhamir muttasil yaitu dhamir ta, ini sebagai isim asa. Kemudian an anjaha masdar muawwal sebagai khobar dari asa. Pada contoh ini ada isim asa, ada khobar asa. Berarti dia asa di sini naqisah. Karena membutuhkan yang marfu' dan membutuhkan yang mansub. Kemudian untuk yang berikutnya, asa at-tammatu, asa yang tammah. Contohnya, asa ayyahdiyahullahu. Asa ayyahdiyahullahu. Semoga Allah menunjukinya. Ya, kalau diterjemahkan mungkin sama. Dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin sama terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Tapi ungkapan dalam bahasa Arab, ya, susunan atau letak katanya berbeda, maka tinjauan dari sisi tata bahasa, dari sisi nahwu, ya, dari sisi hukum tadi, faedahnya bisa berbeda. Ya, jadi di sini, asa ayyahdiyahullahu, asa ini fi'il yang tam, yang tamah, kemudian ayyahdiyah, di sini sebagai fa'il dari asa. Berupa masdar mu'awwal. Ya, ini. Contoh yang berikutnya, asa an anjaha. Asa an anjaha, semoga aku berhasil. Asa di sini fi'il tam, kemudian an anjaha masdar mu'awwal sebagai fa'il dari asa. Ya. Pada contoh ini, asa hanya membutuhkan yang marfu' saja, yaitu fa'il dari asa, maka dia asa at-tammah. Ini ya. Seperti pada kana. Kana juga demikian ya. Kana itu naqis, tapi juga dia bisa tam. Ya. Hawil asa an-naqisata ila tammatin fima ya'ti. Hawil asa an-naqisata ila tammatin fima ya'ti. Ubahlah asa yang naqis menjadi tam. Ya. Pada kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, awalan yang pertama, asaita an ta'uda ghadan. Asaita an ta'uda ghadan. Semoga engkau kembali besok. Ini naqis. Dia membutuhkan yang marfu' dan yang mansub. Isim asa dan khabar asa. Dhamir ta' sebagai isim asa. Dan masdar mu'awwal an ta'uda sebagai khabar dari asa. Ya. Diubah menjadi tam. Bagaimana? Menjadi asa an ta'uda ghadan. Ya. Kalau dari lafad, ya tinggal menghilangkan dhamir pada contoh ini. Menghilangkan yang marfu'. Kemudian masdar mu'awwal, dia menjadi fa'ilnya. Asa an ta'uda ghadan. Selanjutnya yang kedua, asallahu an yaghfira li. Asallahu an yaghfira li. Semoga Allah mengampuni saya. Diubah menjadi tam. Asa an yaghfirallahu li. Asa an yaghfira Allahu li. Lafzul jalalah diletakkan setelah fi'il yaghfira. Maka di situ asa menjadi tam. Asa ayyaghfirallahu li. Semoga Allah mengampuni saya. Salisan yang ketiga, aina zumalauna, di mana teman-teman kita? Asau ayyahduru darsa. Asau ayyahduru darsa. Khawatir atau semoga mereka datang menghadiri pelajaran. Asau, ya, asa bersambung dengan dhamir waw sebagai isim asa, kemudian an yahburu masdar muawwal sebagai khabar dari asa, diubah menjadi tam. Asa apa? Asa an yahburu ad-darsa. Asa an yahburu ad-darsa, gitu ya. An yahburu masdar muawwal sebagai fa'il dari asa. Rabian yang keempat, kaifa at-talibatul jududu. Kaifa at-talibatul jududu, bagaimana siswi-siswi atau pelajar-pelajar putri yang baru itu? mahasiswi-mahasiswi yang baru itu, asaina ayyafhamna dar, asaina ayyafhamna ad-durusa, semoga mereka memahami pelajaran-pelajarannya. Diubah menjadi tam, asa an yafhamna ad-durusa, asa an yafhamna ad-durusa, an yafhamna ad-durusa, itu ya. Jadi mengubah dari naqis menjadi tam di sini, ya dari sisi lafaz, ya tinggal menghilangkan isim asa itu. Ya, kalau berupa dhamir, ya dhamirnya dihilangkan. Kalau itu berupa isim zahir seperti lahdul jalalah tadi, maka di situ lahdul jalalah dipindah letaknya setelah fi'il yang ada pada masdar muawwal. Asa ayyaghfirallahu li. Jadi. Kemudian latihan berikutnya, hawil asa at-tammata ila naqisatin. Hawil asa at-tammata ila naqisatin fima ya'ti. Ubahlah asa yang tam menjadi naqis pada kalimat-kalimat berikut ini. Awal yang pertama, asa an nuqbala fid dirasati al-ulya. Semoga kita diterima pada dirasati al-ulya. Pelajaran-pelajaran tinggi atau perguruan tinggi. Ya, pembelajaran yang tingkat lebih tinggi itu ya. Nah, di sini an-nuqbala ini masdar muawwal ya, sebagai fa'il dari asa. Ya. Kemudian apa? Diubah. Berarti di sini asa tam ya. Dan diubah menjadi naqis. Berarti apa? Didatangkan atau diadakan isim asanya. Apa? An-nuqbala untuk mutakallim ma'a ghairihi atau untuk nahnu. Berarti nahnu dijadikan sebagai isim dari asa dengan dhamir apa? Dhamir na ya. Menjadi asaina. Asaina. Jadi asa bersama dengan dhamir na, bukan asa nahnu ya. Karena nahnu itu dhamir yang munfasil. Ya, kalau bersama dengan fi'il dengan dhamir yang rafa, asaina seperti dhahabna, katabna, ya, dhahabna kita kami pergi, katabna ya, kita menulis. Nah di sini asaina an nuqbala fid dirasatil ulya. Semoga kita diterima di pelajaran-pelajaran yang lebih tinggi. Ya. Jenjang pelajaran yang lebih tinggi itu ya. Yang kedua, sanian asa antusafiri ghadan. Antusafiri ghadan. Untuk siapa? Anti ya, mukhatabah tusafiri. Ini untuk anti. Asalnya tusafirina. Dimasuki an mansub menjadi antusafiri berarti untuk anti. Berarti anti dijadikan sebagai isim dari asa. Dhamirnya apa? Ta. Ya, dhamir ta ya. Yang dikasrah menjadi asaiti. Asaiti antusafiri ghadan. Asaiti antusafiri ghadan. Semoga engkau safar besok. Bepergian besok. Harapannya engkau itu bepergian besok. Gitu ya. Berikutnya, salisan yang ketiga. Asa ayyasmaha lana al-mudiru bilin sirafi. Asa asa an yasmaha lana al-muriru bi lin sirafi. Bi lin sirafi. Bukan bil in sirafi, tapi bi lin sirafi. Karena hamzah pada in siraf, hamzah wasol ya, tidak diucapkan. Sehingga diucapkan bi lin sirafi. Asa ayyasmaha lana al-muriru. Di sini al-muriru. Sebagai fa'al dari yasmaha, maka inilah yang menjadi isim asa untuk menjadi naqis. Jadi asa al-mudiru an yasmaha lana bilin sirafi. Asa al-mudiru an yasmahalana bi lin sirafi. Ya, semoga mudir mengizinkan kita untuk pergi. Rabi yang keempat, asa ayat tahidal muslimuna. Asa ayat tahidal muslimuna. Semoga kaum muslimin itu bersatu. Ayat tahida. Bersatu, menjadi satu. Apa? Al-muslimun. Ini yang dijadikan sebagai isim asa ya, sesuai dengan maknanya, sesuai dengan siakul kalam. Jadi fa'il dari fi'il pada masdar mu'awal, itulah yang menjadi isim dari asa. Ketika mengubah tadi dari ta menjadi naqis. Jadi fa'il dari fi'il pada masdar mu'awal, itulah yang digunakan untuk menjadi isim asa. Seperti al-mudiru tadi menjadi isim dari asa. Di sini juga al-muslimun menjadi isim dari asa. Ya. Pada an-nuqbala an-tusafiri, fa'ilnya, ya, domir, itu yang menjadi isim dari asa. Asaina atau asaiti. Gitu ya. Yang keempat ini tadi, asa an yattahid al-muslimuna, menjadi asa al-muslimuna ayattahidu. Asa al-muslimuna an yattahidu. Kenapa ayattahidu? Ya, perhatikan karena di sini yattahidu ya, dia butuh butuh fa'il fi'il mudhari' yattahidu ya, dia butuh fa'il yang merujuk pada isim asal dari al-muslimuna jamak mudzakkar, maka yattahida dia bersama dengan fa'il yang berupa dhamir untuk jamak mudzakkar yaitu dhamir wau an yattahidu. Jadi asa al-muslimuna an yattahidu. Semoga kaum muslimin itu bersatu. Ini. Kemudian latihan di sini. Adakhil asa fi jumlataini min insya'ika ala antakuna naqisatan fil ula wa tamatan fil ukhra. Adakhil asa. Masukkan asa fi jumlataini dalam dua kalimat. Min insya'ika dari karanganmu, dari engkau. Apa? Dari karanganmu, dari engkau yang dari susunanmu, artinya membentuk sendiri, engkau mengarang sendiri, menyusun kalimat sendiri. Ala antakuna naqisatan fil ula, dapat dengan keadaan naqis pada kalimat yang pertama, wa tamatan fil ukhra, dan dengan keadaan tam pada yang lainnya. Ya, bisa dicoba ya, membuat dua kalimat dengan asa, ya, mengarang kalimat dengan asa, kalimat yang pertama itu naqis, asa di situ naqis dan kalimat yang kedua asa itu tam. Ya, silakan dicoba sendiri ya. Baik. Berikutnya kita selesaikan di sini ada sedikit tambahan beberapa tamarin. Tasian yang kesembilan disebutkan dalam ayat fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Maka ya fadhuqul azaba maka rasakanlah azab siksaan bima kuntum takfurun dengan sebab kalian kufur. Hadhihi ma al-masdariyatu. Ini ma dalam ayat ini adalah ma masdariyah. Artinya apa ma masdariyah? Ya dia ditakwil dengan masdarnya. Ma beserta fi'il berikutnya, fi'il yang setelahnya ini ditakwil dengan masdar dari fi'il tersebut. Bima kuntum takfurun ai bikaunikum takfurun. Ini, jadi bima kuntum takfurun, jadi ma kuntum ini ditakwil dengan masdarnya. Masdar dari kan adalah kaun. Sehingga di situ ditakwil apa? Menjadi ai, yakni bi kaunikum takfurun. Bi kaunikum, jadi ma kuntum takwilnya adalah kaunikum. Keadaan kalian. Ya, takfurun, kalian kufur. Jadi fadhuqul azaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab siksaan dengan sebab keadaan kalian kufur. Ini. Contoh yang lain, ba'da man tahatis salatu. Ba'da man tahatis salatu, setelah selesainya salat. Ma di sini masdariyah dan intahat fi'il yang setelahnya. As-salatu sebagai fa'al dari intahat. Kemudian maknanya apa? Takwilnya apa? Ai ba'da intihais salati, setelah selesainya salat. Jadi ma intahat ini takwilnya adalah intiha. intiha ini masdar dari fi'il intaha. Ma-nya ma masdariyah. Jadi ma dan fi'ilnya ini ditakwil dengan masdar dari fi'il tersebut. Ma intahat adalah intiha. Ma intahatis sholatu intihais sholati. Itu ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berkata, mengatakan, lahum adabun syadidun bima nasu yawma hisabi. Lahum adabun syadidun bima nasu yawma hisabi. Bagi mereka siksa yang pedih dengan sebab mereka melupakan, dengan sebab mereka lupa, yawma hisabi, hari perhitungan. Mereka lupa, mereka melupakan hari perhitungan. Yawma di sini maf'ul bih ya. Bukan dorof, tapi dia maf'ul bih. Mereka melupakan, mereka lupa hari perhitungan. Ai bima nasu, ma nasu, ma-nya masdariyah. Kemudian diikuti fi'ilnya, nasu. Maka ditakwil dengan masdarnya, yakni binisyanihim yawmal hisabi. Binisyanihim, jadi ma nasu, takwilnya adalah nisyanihim. Bima nasu, baknya itu sebenarnya terpisah ya. Jadi masdar mu'awal hanya pada ma dan fi'ilnya. Jadi ma nasu itu nisyanihim. Bima nasu binisyanihim. Yawmal hisabi. Ya, jadi dengan sebab, baknya di sini bermakna sebab. Dengan sebab mereka melupakan hari hisab, hari perhitungan. Ini. Seperti tadi pada pembahasan asal tadi juga ada masdar mu'awal. Hanya saja huruf masdarnya adalah an. Jadi huruf masdariyah pada asal tadi adalah an. An dan fi'al. Jadi an itu huruf masdariyah. Ma di sini juga termasuk dalam pembahasan ini ya. Dalam contoh ini. Ma ini juga ma masdariyah. Ada beberapa huruf masdariyah. Di antaranya an dan ma. Ada beberapa huruf masdariyah yang lain. Insya Allah di lain waktu ya. Ini. Berikutnya, ashir yang ke-10. Dalam ayat dicontohkan, disebutkan dalam ayat ini. فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Adapun orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka, أَكَفَرْتُمْ. Apakah kalian kufur? Ya, yang disebutkan dalam ayat seperti ini. هُنَا جَوَابُ أَمَّا مَحْذُوفٌ. Di sini jawab dari أَمَّا itu mahzuf. Dihilangkan. أَمَّا. Ya, huruf syarat dia tentunya ada apa ada jawabnya alladzina swaddat wujuhum sebagai fi'il syarat kemudian jawabnya apa itu dihilangkan secara lafaz tetapi tetap ada dalam makna tetap ada dalam benak pikiran ya jadi yang dihilangkan hanya lafaznya taqdiruhu wa taqdiruhu dan takdirnya apa maknanya apa makna yang tersirat apa fayuqalu lahum. Ini sebagai jawab dari amma. Fayuqalu lahum. Dikatakan kepada mereka. Akafartum. Apakah kalian kufur? Jadi, kalau dijelaskan, ditampakkan semuanya. Fa'ammal ladhina swaddat wujuhuhum. Fayuqalu lahum. Akafartum. Adapun orang-orang yang menghitam wajah-wajah mereka. Maka dikatakan kepada mereka. Apakah kalian itu kufur? Dan seterusnya. Ini ya. Jadi jawab dari amma itu boleh dihilangkan seperti ini. Dihilangkannya hanya secara lafaz. Adapun secara makna atau secara tersirat. Ya, takdirnya tetap ada. Ini. Berikutnya hadiah asyar yang ke-11. Hati mudari'ah faqada istaka. Faqada mudari'nya apa? Yafqadu atau yafqudu ya kemudian istaka yastaku ya bersiwa ya atau bersikat gigi faqada lafzu minkum ya faqada yafqidu ya dengan kasrah bukan yafqadu, bukan fathah, bukan yafqudu, bukan dhammah, tetapi dengan kasrah, yafqidu, kehilangan. Ya, faqada yafqidu. Berikutnya, sani asyar yang ke-12, ma makna al-wajnatu, Wa ma jam'uha? Apa makna wajnah? Ma makna al-wajnatu? Wa ma jam'uha? Apa makna wajnah dan apa jamaknya? Al-wajnah. Ya, kalau bahasa Indonesianya ya pipi. Ya, pipi. Jamaknya apa? Dibuka di kamus. Wajnah ya. Pipi yang apa? Bagian atas ya. Bukan pipi yang tengah, yang bagian tengah pipi, tapi yang agak ke atas. Martafa'a minal khaddaini. Ma irtafa'a minal khaddaini, yang terangkat dari kedua pipi, ya, pipi yang atasnya di bawah mata itu ya. Kalau marah kan itu ya, yang memerah pipi yang bagian atasnya itu ya. Bukan yang pas tengah-tengahnya. Allahu a'lam, nanti bisa dilihat kalau pas marah ya. Jamaknya apa? Jamak mu'annas salim ya. Bentuk jamaknya adalah jamak mu'annas salim, yaitu wajanatun atau wajnatun. Itu ya. Ini. Wa, jimnya di fathah ya. Mufradnya jimnya sukun, tetapi ketika dijamakkan ini jimnya di fathah. Jadi al-wajnatu atau wajnatun mufrad, kemudian jamaknya al-wajanatu. Seperti pada kata rak'atun, rak'at. Mufradnya apa? Rak'atun. Kafnya sukun. Rak'atun. Rak'atun. Kafnya sukun ya. Ar-rak'atu. Rak'at. Satu rak'at. Kalau jamaknya rak'atun. Dengan bentuk jamak mu'annas salim. Rak'atun. Kafnya di fathah. Raka'atun. Ini. Jadi al-wajnatu seperti itu. Al-wajnatu jam'uha, jamaknya adalah al-wajanatu. Seperti itu. Ini ya. Selesai pelajaran ketujuh di sini dari jilid yang keempat. Walhamdulillah. Alafu minkum tak kekurangannya. Mungkin banyak kekeliruan atau mungkin agak terburu-buru. Banyak salah ucap ya. Alafu minkum. InsyaAllah tadi sudah diluruskan, dibenarkan. Ataupun kalau masih ada kekurangan ya, mohon dikoreksi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.